السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات، para pemirsa Asl TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia dan mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali duduk di majalisul ilm. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita al-ilmu an-nafi' wal 'amalu shalih. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema kita pada kesempatan sore hari ini, bumi dan langit di genggaman Allah Azza wa Jalla. Namun sebelumnya, kita sudah mendengar beberapa dalil tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau keagungan kalam Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla berbicara, malaikat pun pingsan. Seluruh penduduk langit pingsan. Begitu mereka siuman, "Madza qala rabbukum?" Mereka saling tanya, "Apa kata Rabb kalian?" "Qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir." Allah Azza wa Jalla berkata yang benar. "Wa huwa al-ali." Dia Maha Tinggi. "Al-kabir." Lagi Maha Besar. Sudah kita ambil hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu ardhah, dan kita lanjut sedikit baru kita masuk ke bumi dan langit di genggaman Allah Azza wa Jalla. Hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza arada Allah an yuha bil amri takallama bil wahy." Ketika Allah Azza wa Jalla ingin menyampaikan wahyu, Allah Azza wa Jalla atau menyampaikan wahyu dengan suatu perintah, Allah berbicara dengan wahyu. "Akhadhatis samawati minhu rajfah." Langit itu bergetar. "Aw ri'datun shadidah." Petir yang sangat besar. Kenapa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. "Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu." Apabila penduduk langit mendengar hal itu, mereka pingsan mendengar kalam Allah Azza wa Jalla, mendengar Allah berbicara. Aw qala kharru lillahi sujjada, mereka tersungkur sujud. Fayakun awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril alaihi salam, yang pertama kali mengangkat kepalanya Jibril alaihi salatu wassalam. Fayukallimuhu Allah min wahyi bima arad, Allah azza wa jalla berbicara kepada Jibril dengan wahyu yang dikehendaki. Thumma yamuru Jibril alal malaikah, kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in salahu malaikatuha, setiap melewati suatu langit, malaikat yang ada di langit itu bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril? Ya Jibril, apa kata Rabb kita wahai Jibril?" Fa yaqulu qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir, ya, berkata yang benar, dia maha tinggi lagi maha besar. Fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, semua mengatakan qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir, dia berkata yang benar, dia maha tinggi lagi maha besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, maka Jibril membawakan wahyu kepada siapa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya yang di dalam hadis ini menyatakan Allah berbicara dengan wahyu, dan ini menunjukkan kalamullah tidak sama dengan kalamul makhluk. Allah berbicara, malaikat bisa pingsan padahal makhluk yang sangat besar. Ini menunjukkan kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Dan juga di dalam hadis ini dikatakan wa huwal ali, dia maha tinggi. Ini menunjukkan keberadaan Allah azza wa jalla di atas yang layak dengan kebesarannya. Dan dia maha besar. Tabaraka wa ta'ala. Ini sudah berlalu kita bahas. Nah, pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini akan kita ambil bumi dan genggaman di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah azza wa jalla, babu qawlillahi ta'ala, dalam surat Az-Zumar ayat 67. Apa kata Allah azza wa jalla, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره, mereka tidak mengagungkan Allah azza wa jalla seagung-agungnya. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة, padahal bumi semuanya berada di genggaman Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyaminih, 7 lapis langit dilipat dengan tangan kanan Allah azza wa jalla. Subhanah, maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ, Allah Azza wa Jalla menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. ثُمَّ يَقُولُ, di saat Allah berfirman, أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ, akulah sang raja, mana dia raja-raja dunia itu, mana dia? Rawahul Bukhari. Kemudian hadis berikutnya, وَلَهُ, demikian juga dalam riwayat Al-Bukhari, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allah yaqbidu yawmal qiyamati al-aradin, hari kiamat Allah azza wa jalla menggenggam seluruh bumi, wa takunu as-samawat bi yaminih, dan seluruh lapis langit itu di tangan kanan Allah. Thumma yaqul, lalu Allah berfirman, anal malik, akulah sang raja. Wa fi riwayatin an, dalam riwayat beliau juga Al-Bukhari, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah, membaca surat Az-Zumar ayat 67. Dzata yawmin 'alal mimbar, Nabi baca hal ini di atas mimbar pada suatu hari. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا وَيُقْبِلُ بِهِمَا وَيُدْبِرُ. نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا, ya, melepas menggenggam, melepas, menggenggam. Seperti itu. Ya. Yumajjidur Rabbu nafsahu, Allah Azza wa Jalla menyanjung dirinya, mengagungkan dirinya. Anal Jabbar, Allah berfirman, akulah Al-Jabbar, ya, yang maha perkasa. Anal Mutakabbir, akulah yang maha sombong. Anal Aziz, aku yang perkasa. Anal Karim, aku yang maha pemurah. Faraja fabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam getarkan mimbarnya. Hatta qulna la yakhirran Nabi, sampai kami mengatakan jangan-jangan mimbarnya akan ambruk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wa rawa Muslimun, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ubaidillah bin Miqsam, dari Ubaidillah bin Miqsam Al-Qurashi Al-Madani, annahu nadhara ila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau memandang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kaifa yahki an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'khudullah samawati wa aradhihi biyadihi fayaqbiduhuma. Allah azza wa jalla ambil langit dan bumi dan digenggam keduanya. Fayaqul, lisan Allah berfirman, anal malik, akulah sang raja. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha, digenggam kemudian dibuka telapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu anal malik, Allah berfirman, akulah sang raja. Hatta nadhartu ila al-mimbar yataharraku ila asfali syai'in minhu, sampai aku lihat mimbar itu bergerak sampai ke bawah, goncang. Hatta inni aqul asaqitun hu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan mimbar ini akan merobohkan, menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Asil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, afwan, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, atau disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di akhir kitab Tauhid. Kenapa bab ini diletakkan di dalam usulul iman, pokok-pokok keimanan? Ketahuilah bahwasanya al-imanu billah azza wa jalla adalah rukun iman yang paling agung. Kita mengetahui rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, kemudian beriman kepada al-qada al-qadar, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian al-imanu bil-qada al-qadar. Kemudian al-imanu billah, iman kepada Allah azza wa jalla mencakup 3 poin. Iman kepada rububiyah Allah, perbuatan Allah. Iman kepada uluhiyah Allah azza wa jalla, perbuatan hamba harus hanya untuk Allah. Al-iman bi asma'ihi wa sifati wa fa'alih, mengimani nama dan sifat-sifat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman kepada Allah itu mencakup 3 hal ini. Tidak bisa seorang dikatakan beriman dengan iman yang benar sampai dia esakan Allah dalam ibadah, sampai dia esakan Allah dalam rububiyah, sampai dia esakan Allah azza wa jalla dalam al-asma wa sifat. Nah, bab ini bagaimana Allah azza wa jalla menggenggam langit dan bumi masuk dalam 2 tauhid. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Rububiyah ini perbuatan Allah azza wa jalla. Asma wa sifat masuk dalam itu apa? Sifatullah azza wa sifatul qad wa sifatul yad. Allah menggenggam, dan nama yang genggam itulah perbuatannya tangan. Dan ini menunjukkan tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluk. Tangan Allah azza wa jalla menggenggam segala-galanya. Tangan makhluk mau genggam apa? Bahkan stroke tidak bisa berbuat apa-apa. Maka disinilah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa? Yaitu isbat ma athbathahu Allah li nafsihi wa ma athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyifin. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah azza wa jalla tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diingkari, tanpa diberikan permisalan, dan tanpa dipertanyakan bagaimana caranya. Jadi Allah katakan wa ma qadarullah dalam surat Az-Zumar, mereka tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya. Ayat yang agung ini telah datang beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Dalam suratul An'am ayat 91. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ عَلَى بَشَرٍ أَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. Kemudian akhir surat Az-Zumar yang tadi. Nah, di sini dikatakan وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada qadar Allah haqqa qadri, yang bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sempurna. Tidak ada. Pasti akan kurang. Tidak ada yang bisa. Tentu di sini menuntut kita apa? Untuk bisa mensifati Allah dengan sempurna, harus kita mengikuti apa yang Allah sifati dirinya. Dan apa yang disifati oleh para rasul? Sebab rasul itulah mereka memiliki ilmu yang sempurna. Mereka yang paling mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla seagung-agungnya. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menyeleweng dalam asma sifat, dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Siapa mengingkari risalah dan mengingkari kitab Allah Azza wa Jalla, mengingkari sunnah Rasulullah SAW, dia belum mengagungkan Allah seagung-agungnya. Maka masalah dalam hal ini sangat besar. Kalau kita merenungi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita mengetahui bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Luas. Bagaimana lihat bumi, Allah genggam. Padahal bagaimana besarnya bumi ini. Langit begitu luas, begitu besar. Jauh antara satu langit dengan satu yang lainnya dilipat oleh Allah Azza wa Jalla. 7 lapis langit satu dengan yang lainnya, yang di atas yang lebih besar dari yang bawahnya, ya. Kemudian yang paling agung lagi di atasnya arasy Allah Subhanahu wa Taala. Langit ini dibandingkan arasy Allah Azza wa Jalla, langit ini seperti logam kecil dilempar di tengah padang pasir yang begitu luas. Atau kursi, ya. Ya. Jadi 7 lapis langit ini binisbati ilal kursi, ditinjau dari besarnya kursi, kadarahim sab'ah ulqiyat fi turs, seperti 7 dirham yang diletakkan di perisai. Kursi tempat kedua kaki Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, yang di atasnya arash, di atas arash Rabbul Alamin. Kursi dibandingkan arash bagaikan gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Dan ingat, al-kursi mawdi'u qadami ar-Rahman, tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Dan arash tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Di atas arashlah Rabbul Alamin, yang dipikul arash itu oleh 4 malaikat, dan nanti hari kiamat akan dipikul oleh 8. Maka Allah Azza wa Jalla akbar dari segala-galanya. Bagaimana mungkin akan dikatakan Allah Azza wa Jalla membutuhkan arash, sedangkan Allah Maha Besar. Dan Allah Azza wa Jalla yang mempersiapkan bagi arsu pemikul. Maka yang butuh Allah Azza wa Jalla, yang perlu kepada Allah Azza wa Jalla, makhluknya. Bukan Allah Azza wa Jalla yang perlu kepada makhluknya. Allah Samad, Allah tempat bergantung segala-galanya. Jadi Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala di atas arasnya. Dan arasnya tidak ada yang mengetahui bagaimana luasnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka arasy itu a'lal makhlukat, makhluk yang paling tinggi. dan dia makhluk yang paling besar. Allah sifati dia arastu agung. Allah sifati arastu karim. Allah sifati arastu majid. Ingat, kursi bukan arash. Adapun arash, di atasnya Allah Azza wa Jalla. Kursi itu tempat kaki Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebut oleh Ibn Abbas, wal kursi mawdi'ul qadamain. Kursi itu tempat kedua kaki. Wal arshu la yuqadiru ahadun qadruh. Dan arash itu tidak ada yang tahu bagaimana luasnya. Maka dengan demikian, kursi tempat kaki Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya berbeda Allah dengan makhluknya. Kalau kursi, tempat kita duduk. Tempat bokong kita duduk. Allah Azza wa Jalla, kursi itu adalah kalmirqat, sebagai tangganya, tempat kakinya. Allah Azza wa Jalla atas arash, Allahu alam bagaimana kaifiatnya. Yang penting kita imani, demikian yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Maka kita mengimani maknanya dan hakikatnya, namun bagaimana caranya? Ilmuha inda Rabbi, ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla. Agungnya sifat Allah Azza wa Jalla. Dan mana memang manusia sifatnya zalim, banyak zalimnya, banyak jahilnya. Pasti dia zalim. Lalai untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lalai dari kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jahil akan sifat-sifat Allah. Jahil akan nama-nama Allah. Seberapa pun ilmunya pasti kurang. Karena keagungan Allah Azza wa Jalla, la yuhitu bihi muhit. Tidak ada yang bisa meliputinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ketika kita merenungi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita renungi rububiyah Allah Azza wa Jalla, bagaimana agungnya nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui memang makhluk ini benar-benar belum mengagungkan Allah sebenar-benarnya. Tapi kapan orang bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla? Bitauhidillah, ketika mentauhidkan Allah dengan tiga tauhid tersebut. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tauhid rububiyah penting bagi yang menyempurnakannya. Tauhid asma sifat sangat penting bagi yang menyempurnakannya. Tauhidul ibadah sangat penting bagi yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, inilah risalahnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dengan demikian, al-iman billah, mengimani Allah Azza wa Jalla haqqa qadrih dengan seagung-agungnya, ya, ini menjadikan peringatan di hati setiap hamba. Ini akan mendatangkan al-iman. Maka oleh karena itu, Syekhul Islam meletakkan hadis ini, ayat ini dalam usulul iman. Karena di antara pokok keimanan, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada al-asma wa sifat. Di antara pokok keimanan merenungi keagungan Allah Azza wa Jalla, rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah Azza wa Jalla perbuat pada hambanya. Dengan demikian, mesti kita merenung, mesti kita berfikir bagaimana keagungan al-asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Maka aslul iman, pokok keimanan, at-tadhallul lillah, merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengimani keagungan Allah Azza wa Jalla, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan uluhiyahnya, semakin hamba merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia semakin besar imannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dari beberapa hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, itsbat, menetapkan bahwasanya di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Malik, dialah raja yang hakiki. Adapun raja-raja yang ada adalah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah Allah Azza wa Jalla malikal mulk, rajanya dari segala raja itu. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut dari siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah jayakan siapa yang dikehendaki dan Allah hinakan siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala-galanya. Kemudian di antara faedah dari ayat dan hadis ini fihi itsbatul yad lillah azza wa jalla, penetapan bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki tangan layak dengan kebesarannya, tangan asli. Kenapa disifati dengan yaqbidu, sifat fi'liyah, menggenggam, dan menggenggam ini sifat fi'il, ya, bergantung kepada kapan Allah menghendaki. Al-yad, dia itu adalah sifat zat yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yaqbid, menggenggam, ini bantahan terhadap orang mengatakan bahwasanya itu majas, kata kiasan. Ini hakiki. Ya. Jadi akan kita lihat dan kita saksikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki tangan yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya dari ayat dan hadis ini, hadis ini menerangkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah Azza wa Jalla kanan. Tentunya dalam suatu riwayat dikatakan kanan kemudian kiri. Tapi kiri pun ditinjau dari ata'ullah, pemberian Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang muslim yang sunni, yang di atas sunnahnya, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itsbat, menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya dan apa yang ditetapkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini adalah hadis ini menerangkan empat nama Allah Azza wa Jalla dan sifat Allah Azza wa Jalla. Pertama Al-Jabbar. Yang kedua Al-Mutakabbir. Yang ketiga Al-Aziz. Yang keempat Al-Karim. Kemudian faedah berikutnya, orang-orang yang tidak mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diimani oleh para ulama ussalaf, min ghairi tahrif, tanpa diselewengkan, wala ta'til, tanpa diingkari, wala takhir, tanpa dipertanyakan caranya, wala tamtsil, tanpa diserupakan, maka mereka belum mengagungkan Allah azza wa jalla dengan seagung-agungnya. Mereka tanqisullah azza wa jalla, masih meremehkan Allah, masih merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala wa liyadzubillah. Maka tidak ada jalan lain untuk bisa mengagungkan Allah azza wa jalla dengan seagung-agungnya kecuali dengan kita kembali kepada tauhidnya as-salafus salih ridwanullahu anhum wa ardhahum. Kemudian faedah berikutnya, annal mimbar asabahu ma asabahu min al-haibah lillahi wa huwa jamad. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar sebagai bentuk tunduknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa jamad, padahal apa, mimbar itu adalah benda mati. Bayangkan. Maka pantas Allah azza wa jalla menjelaskan dalam Al-Quran, apa kata Allah azza wa jalla menerangkan, Allah berfirman, tusabbihu lahu as-samawati wal ard wa man fihinna, dalam surat Al-Isra ayat 44. Kepada Allah bertasbih langit dan bumi beserta isinya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Apapun semuanya bertasbih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Itulah dia para pemirsa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tibalah saatnya bagi kita untuk bertanya jawab. Bagi yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 110, dan jangan lupa untuk di share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar lebih bermanfaat. Kita akan buka dua sesi itu interaktif melalui layanan 0811 390 110, kemudian kita akan ambil juga melalui pertanyaan tertulis. Kami silahkan di live Facebook. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Silakan yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan di 0811 390 110. Sekali lagi di 0811 390 110. Silakan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sambil menunggu yang bertanya melalui layanan telepon, baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Dari Sragen. Ya, silakan, monggo, Pak. Bapak Haji. Masya Allah, masya Allah. Silakan, Pak Haji. Iya, silakan. Ini dengan adanya COVID-19 ini, banyak orang-orang yang beriman ini kan diuji. Orang-orang iman dan diuji. Tapi kebanyakan dia lebih takut daripada ciptaan Allah dalamnya virus. Nah, ya Allah. Daripada tadi Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811-390110. Baik, di sini pertanyaan tadi Pak Haji di Sragen. Dengan adanya virus corona ini, Allah Azza wa Jalla menguji orang-orang beriman. Jelas, ini ujian. Dan kita katakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla uji mereka. Nah, ujian itu tergantung dari kadar keimanan. Semakin kuat iman, maka semakin besar ujian. Tapi sedikit imannya, maka tipis pula ujiannya. Nah, bagaimana orang masih takut ke masjid? Pertama, kita katakan, takut akan penyakit yang menular, wajar. Memang disuruh oleh Nabi SAW. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ini yang berlebih-lebihan jadi masalah. Apa kata Nabi SAW tentang penyakit menular seperti kusta? Fir minal majidhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ya, jadi kita katakan bahwasanya orang takut wajar, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Silahkan datang berjamaah ke masjid. Ya, beda halnya kalau dia sakit, takut, mengkhawatirkan menulari orang lain dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka tidak mengapa dia diam di rumahnya. Namun kita katakan bahwasanya jangan takut berlebih-lebihan, ya, karena ingat, innal hadhara la yunji minal qadari. Kewaspadaan itu tidak menyelamatkan orang dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan diri kita dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa benar ada hadis jika ada orang memujimu secara berlebihan, maka lemparkanlah pasir di wajahnya? Kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan idza ra'aitumul maddahin, fahthu at-turab ala wajhi ala wujuhihim aw fahthu fi wujuhihim at-turab. Apabila kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkan tanah di muka mereka. Wa narit yang lain, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthu fi wujuhil maddahin at-turab. Kita diperintahkan untuk menaburkan tanah di wajahnya orang-orang yang memuji. Dan para ulama kita, yang tadi Ibnu Hajar mengatakan, beberapa versi atau makna dari hadis ini, ada yang mengatakan ala zahirihi, sesuai dengan yang nampak, dan ini lebih utama. Yang suka memuji, ya, maka taburkan tanah kepadanya. Karena ingat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, setelah diangkat menjadi khalifah, dia berkhutbah, di antaranya dikatakan, ya, Allahumma ighfir li ma la ya'lamun. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'alni khayran mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau siksa aku atas apa mereka ucapkan. Ampuni aku atas kesalahan mereka tidak ketahui dari diriku. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Jadi Nabi SAW perintahkan kita menaburkan tanah di mukanya orang yang suka memuji. Maka oleh karena itu, ketika orang memuji yang pas, maka perlu diucapkan, ya, wala uzakki 'alallahi ahada. aku tidak mensucikan seorang pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Atau ahsibuhu kadzalik. Aku berprasangka demikian. Wallahu hasibuh. Allah Azza wa Jalla menghisabnya. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan sore yang berbahagia ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Silakan bagi para pemirsa Asil TV, masih ada kesempatan untuk bertanya, yang ingin berdialog interaktif. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika bumi, langit digenggaman Allah sementara mereka mengatakan Allah di atas langit, Allah Akbar, laisa kamitslihi syai'. Kita katakan apa yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka inilah dia, selama kita berprasangka, berpikiran Allah seperti makhluk, ya kita akan bingung. Ingat, lain Allah, lain makhluk. Apa kata para ulama kita? Kullu ma khatara bi balika min sifatillah fallahu laisa kadzalik. Apa yang terbetik di pikiranmu tentang Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak demikian. Ya. Maka ini alamnya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, bukan berbicara tentang makhluk. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikirkan makhluk Allah, jangan pikirkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka itu seharusnya kaidah yang kita pegang, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Bukan ayat itu untuk digunakan mempertentangkan asma wa sifat, tetapi ayat itu digunakan untuk mengimani al-asma wa sifat. Kenapa? Karena ayat itu itsbatun tanzihun bila ta'til wa itsbatun bila tamtsil, mensucikan dari keserupaan tanpa mengingkari dan menetapkan sifat Allah dengan tanpa ditahrif maupun diselewengkan maknanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi ya, di 0811 390110. Dan yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma ati nafusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.